Ikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Al-Bahar Batam dan Bintan di Kepulauan Riau. Alhamdulillah, malam hari ini, Ahad malam Senin, tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Februari tahun 2022. Kesempatan masih Allah berikan buat kita memanfaatkan waktu dan kesempatan, tentunya dengan tujuan menambah bekal untuk perjalanan kita yang sangat panjang menuju dan di akhirat nanti. Membayangkan dalam muhasabah, membayangkan perjalanan kita di akhirat, walaupun hanya sesaat, mestinya bisa banyak membantu kita untuk melembutkan hati supaya tidak keras, agar tidak kaku, supaya jangan beku. Perjalanan panjang kita menuju akhirat itu, jika diingat-ingat, akan mengikis bentuk-bentuk ketakaburan dan kesombongan, akan membantu seorang hamba untuk berusaha menjaga keikhlasan di dalam beribadah. Karena dia sadar akan percuma dan hanya akan sia-sia berapapun banyak ibadah yang dia lakukan bila tidak didasarkan keikhlasan. Ibarat debu-debu yang berterbangan, faja'alnahu haba'an manthura. Amalan yang dilakukan, ibadah yang dikerjakan, tetapi dasarnya bukan keimanan, bukan keikhlasan, percuma dan sia-sia. Hanya akan capek, hanya lelah. Oleh karena itu, sejumlah ulama, bahkan semua ulama, mengingatkan kita untuk selalu merawat keikhlasan. Di antaranya adalah seorang ulama besar di zamannya, Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau menyatakan, qala rajulun minal ulama, seorang ulama mengatakan, ithnatani ana u'alijuhuma mundhu thalathina sanatan, tarku tama'i fima baini wa bainan nas wa ikhlasul amali lillahi azza wa jal. Seorang ulama mengatakan ada dua perkara. Sudah sejak 30 tahun yang lalu, saya terus berusaha untuk menghadapinya. Ada dua masalah. Sudah puluhan tahun, seakan-akan tidak selesai. Selalu muncul, selalu muncul, selalu muncul, selalu muncul, terus begitu. Apa kedua hal itu? Yang pertama, tarkut tama'i fima baini wa bainan nas. Bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat tamak, rakus, ambisi antara aku dengan manusia. Yang kedua, wa ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya satu dari sekian banyak nukilan para ulama kita yang menjelaskan betapa susahnya untuk ikhlas, betapa beratnya menghilangkan tendensi-tendensi pribadi ketika kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Ulama tersebut menegur kita semua. Ulama yang disebut oleh Sufyan bin Uyainah rahimahullah berusaha mengingatkan kita bahwa dua hal ini harus terus diperhatikan. Mesti selalu diwaspadai, siapapun dia, siapapun orangnya. Yang pertama, apa latar belakang kita? Apa alasan kita? Apa yang mendorong kita untuk berinteraksi dengan orang lain? Apakah benar-benar untuk meraih ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah karena ada sesuatu yang kita inginkan dari mereka? Pujian, sanjungan, bantuan, pengakuan, atau apa? Untuk mereka yang berteman, bersahabat, mengharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan langgeng, akan bertahan, karena Allah lah yang akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan bantuan untuknya. Tapi kalau sudah salah niat, tujuannya keliru, persahabatan itu akan putus. Pertemanan itu tidak bisa dilanjutkan. Mau dipaksa seperti apapun, gak mungkin bisa. Karena pemisahnya itu jurang yang sangat dalam. Karena jaraknya itu terpisah sangat jauh. Persahabatan yang semestinya dijalani untuk sama-sama mendapatkan ridha ilahi dirusak oleh tendensi-tendensi pribadi. Nah, ini ulama mengatakan sudah lebih dari 30 tahun ini. Masalah ini timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Dan terus diupayakan untuk dilawan, dilawan, dilawan, dilawan, dilawan. Bagaimana caranya berteman itu lillahi ta'ala, bersahabat itu untuk sama-sama bisa meraih surga. Yang kedua, wa ikhlasul amali lillahi azza wa jalla. Berjuang bagaimana caranya agar setiap amal ibadah yang dikerjakan itu benar-benar lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berbicara tentang keikhlasan, tema ini bukan tema yang ringan. Tema ini berat. Tema ini sangat berbobot. Maka yang bisa kita lakukan hanya saling mengingatkan. Bukan saling mengklaim, bukan kemudian untuk saling menilai. Karena keikhlasan itu tempatnya di hati. Kita hanya bisa menilai dari lahiriahnya dan bentuk zahirnya saja. Para pendengar Radio Al-Bahr di Bintan dan Batam di Kepulauan Riau, rahimakumullah. Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala dalam Mausu'ah Ibni Abi Dunya jilid 1 175, beliau menjelaskan, innar rajula la ya'malu al amal al hasana fi a'yunin nas awil amala la yuridu bihi wajhallah fayaqa'u lahu al maqtu wal aibu indan nas hatta yakunu aiban. Kata Ibrahim An-Nakhai, sungguh ada orang melakukan perbuatan baik. Dilihat orang seperti itu, dia melakukan perbuatan baik. Padahal dia tidak berharap wajah Allah sama sekali. Kelihatannya baik, nampaknya bagus. Orang memuji, orang menyanjung, orang menyebut-nyebutnya. Tetapi ketika dia melakukan itu, la yuridu bihi wajhallah, yang dia cari, yang dia inginkan itu bukan wajah Allah. Tidak ikhlas. Apa yang terjadi? Fayaqa'u lahul maqtu wal aibu indan nasi hatta yakuna aiban. Dia melakukan sesuatu yang aib. Dia melakukan sesuatu yang tercela. Sampai kemudian itu menjatuhkan harga dirinya, mencoreng nama baiknya, menjatuhkan mukanya di depan orang. Dia dibenci, dia dimusuhi. Orang yang ada di sampingnya pun memilih untuk pergi. Ulama mengatakan Ibrahim An-Nakhai diantaranya rahimahullah, itu dikarenakan amal perbuatannya itu tidak lillahi ta'ala. Wa innahu la ya'malul amala awil amra yakrahuhu nas yuridu bihi wajhallah fayaqaulahul ilfatu wal hasanu indan nas. Sebaliknya ada orang melakukan sesuatu, dia dibenci, dimusuhi. Perbuatan baik yang dia lakukan. Tapi kan tidak semua orang suka dan senang dengan perbuatan baik. Akibatnya dia dibenci, dimusuhi. Kenapa? Karena perbuatan baik yang dia lakukan. Tapi tetap terus dia kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fayaqa'u lahul ulfatu wal hasanu indan nas. Nanti pada akhir cerita orang itu akan dicintai. Orang itu akan disukai. Orang akan melihatnya baik dan bagus. Athar dari Ibrahim An-Nakhai ini rahimahullah menjelaskan betapa penting dan urgen ikhlas di dalam beribadah. Seseorang melakukan kebaikan tapi niatnya bukan untuk Allah, dia melakukan kebaikan tidak ikhlas, nanti ujung-ujungnya dia akan dibenci. Pada akhirnya dia akan dimusuhi. Nanti-nantinya dia akan ditinggal pergi sendiri. Itu hukuman di dunia. Sebaliknya, seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mula-mula dia dibenci, awal-awalnya dimusuhi. Tapi nanti wal aqibatu lil muttaqin, kemenangan itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa di dunia maupun di akhirat. orang itu akan disayang, orang itu akan diterima, orang itu akan disukai. Sehingga hal ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Al-Bahar, Batam Bintan di Kepulauan Riau, rahimakumullah, ya, mengajak kita untuk teruslah kita memeriksa niat, ya, itu bukan sehari sekali, tapi setiap kali. Setiap kali ada waktu, ada kesempatan, ada momen, ya kita cek lagi lah niat kita itu apa sih. Niat kita itu apa? Berharap ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ada hal-hal lain yang walaupun tersembunyi, Allah itu maha tahu. Allah maha tahu. Sufyan bin Uyainah disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Sifatul Safwah jilid 2 halaman 552. Beliau mengatakan, "Man tazayyana lin-nasi bi syai'in ya'lamu Allahu minhu ghaira dzalika syanahu Allah." Ucapan beliau ini seharusnya membuat takut. Membuat kita untuk selalu berpikir dan merenung. Kata Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang menampilkan diri di depan orang lain seakan-akan baik, seolah-olah bagus, padahal Allah maha tahu dirinya tidak seperti itu. Tapi dia buat-buat, dia bikin-bikin. Antara yang terlihat dengan yang tersembunyi berbeda, bahkan bertolak belakang. Dia tampilkan dirinya di depan orang lemah lembut, tapi ternyata kalau di belakang sama keluarganya sendiri kasarnya bukan main. Di depan orang lain dia tunjukkan tawadhu rendah hati, tapi kalau sudah di belakang layar terlihat dan terasa sombong dan tinggi hati. Di depan orang lain kelihatan zuhud, tapi ketika tidak ada yang tahu, tamak dan ambisinya terhadap dunia itu sangat-sangat menakutkan. Di sini para pendengar, kaum muslimin dan muslimat Radio Al-Bahar, Batam Bintan Kepulauan Riau, rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang keikhlasan, tadi di depan saya sudah sampaikan, ini materi yang tidak ringan, ini materi yang berbobot, artinya berat. Kenapa? Karena bawaan manusia itu inginnya kan dipuji, tidak mau dibenci. Maunya itu diterima. Mana siap dia dikritik? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala dari Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah. Al-Fudhail bin Iyadh mengatakan begini, "Lau qila laka ya mura'i ghadibta." Kalau misalkan ada orang mengatakan kepadamu, "Hei, kamu itu berbuat karena riya ya?" Kalau ada orang bilang, "Kamu itu enggak ikhlas." Kalau ada orang mengatakan, "Kamu itu cuma maunya dipuji aja." Ghadibta, kok marah? Wasyaqqa alaik, terasa berat bagimu. Wa'asa ma qila laka haqqun. Padahal bisa jadi yang dikatakan tadi itu benar adanya, ada pada dirimu. Tazayyanta lid-dunya wa tasanna'ta. Engkau berpura-pura baik. Engkau bertopeng dengan topeng-topeng kebaikan. Padahal di balik topeng itu adalah kejahatan. Wa qassarta thiyabak wa hassanta samtak wa kafafta adaka. Pakaianmu dibuat sederhana sedemikian rupa. Perilaku sehari-harimu dibikin bagaimana mulianya. engkau tunjukkan dan engkau tampilkan tidak mau mengganggu orang. Hatta yuqala Abu Fulanin abidun ma ahsana samtah. Sampai-sampai kemudian tersiar berita, wow, si Abu Fulan itu ahli ibadah, akhlaknya luar biasa, akhlaknya mulia. Fayukrimunaka wayanzurunaka wayaksudunaka wayuhduna ilaika. Orang-orang kemudian menghormatimu, selalu menunggu ucapanmu, mereka berbondong-bondong datang menemuimu, mereka kirim berbagai hadiah untukmu. Mithlu dirham as-suttuq la ya'rifuhu kullu ahadin fa idza kushira kushira an-nuhasin. Itu persis seperti uang perak, tapi uang perak palsu. Enggak setiap orang tahu. Tapi kalau dikerik akhirnya muncul, oh ternyata logam biasa. Ternyata cuma logam biasa, bukan perak, logam murah. Yang dimaksud oleh Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah itu apa? Maksudnya manusia itu cenderungnya tidak terima kalau diingatkan tentang keikhlasan. Pikirannya udah kemana-mana, berpikirnya sudah apa negatif saja. Dia merasa dibenci, dimusuhi, diserang, dizalimi. Alasannya mana tahu isi hati dan seterusnya. Padahal itu nasihat-nasihat umum saja. Al-Fudhail bin Iyad rahimallahu ta'ala yang mengatakannya untuk kita. Nah, salah satu tanda keikhlasan adalah dia tidak peduli. Dan itu tidak masuk dalam hitungan dia. Banyak sedikitnya pengikut. Selama yang dia dakwahkan itu kebaikan, selagi yang disampaikan itu ilmu syar'i, bil Qur'ani was sunnah, dengan Al-Qur'an dan sunnah, yang ikut sedikit semangat, yang ikut banyak semangat itu tidak berubah, tetap. Karena niatnya bukan banyak dan sedikit, niatnya adalah menjalankan kewajiban berbagi-bagi ilmu, melaksanakan perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Perintah dari Allah, berdakwahlah. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, sampaikan kepada orang lain. Itu tujuannya. Yang ikut dengan dia sedikit, tetap jalan. Dia enggak sakit hati, dia enggak sedih, dia enggak patah arang, dia tidak putus asa, tetap bersemangat. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu taala dalam Siyar Alamin Nubala menjelaskan dari Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama besar, ahli hadis, Amirul Mukminin fil hadis. Abdurrahman bin Mahdi cerita, kuntu ajlisu yaumal jum'ah fa idza kathura an-nas farihtu wa idza qallu hazintu. Saya itu membuat dan membuka majlis ilmu pada hari Jumat. Kalau yang ikut banyak, senang saya. Tapi kalau yang hadir sedikit, kok sedih. Fasa'altu Bishr ibn Mansur. Saya tanyakan hal itu kepada Bishr bin Mansur. Faqala, hadha majlisu saw'in fala ta'ud ilaihi fama udtu ilaihi. Saya ceritakan. Saya kalau buka majelis kok, kalau yang banyak, yang ikut banyak saya senang. Kalau yang hadir sedikit, saya akhirnya sedih. Apa kata beliau? Hadza majlisu sawin. Ini majelis enggak baik, majelis yang buruk. Fala ta'ud ilai, sudah jangan diselenggarakan lagi. Fama udtu ilai, sejak itu saya enggak pernah lagi menyelenggarakan majelis seperti itu. Ketika kita terbawa perasaan. Kalau yang hadir banyak senang, kalau sedikit sedihnya, minta ampun. Dia cek jumlah pendengarnya, ratusan, bahkan ribuan, wah. Tapi kalau dia cek pendengarnya, 1, 2, 4, 5, males dia. Ah, gak usah dilanjutkan. Yang mendengarkan cuma sedikit kok. Lah, yang dicari itu apa? Yang diinginkan itu apa? Jumlah pengikut, jumlah pendengar, jumlah yang join, atau yang dicari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Bahr rahimakumullah, demikian juga adalah salah satu tanda keikhlasan adalah dia tidak berambisi. Dia tidak berambisi untuk selalu dinomor satukan. Dia tidak berkeinginan untuk terus dikedepankan. Itu tanda keikhlasan di dalam berdakwah. Sebaliknya, itu akan menodai keikhlasan. Ketika seseorang itu merasa harus dirinya lah yang berbicara, kepada dirinya lah, jari telunjuk manusia itu diarahkan. Ketika dia menganggap dirinya lebih bisa, lebih baik, lebih bagus, yang lain-lain harus ikut dia. Yang lain-lain harus ada di belakangnya. Itu tanda tidak ikhlas di dalam berdakwah. Dan itu sangat, sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Ketika seseorang itu sudah hubur ri'asah, berambisi menjadi yang nomor satu, berambisi untuk menjadi yang selalu di depan, jangankan di belakang, nomor dua pun dia gak siap. Itu bahaya. Daya rusaknya itu sangat luas. Daya rusaknya itu sangat menakutkan. Dia gak peduli lagi. Maslahat madharat, dia gak peduli lagi. Apa akibat-akibat yang muncul? Karena apa? Hanya untuk memuaskan hati. Kepuasan yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala dalam keadaan lapar dilepas di tengah-tengah kerumunan kambing tidaklah lebih besar daya rusaknya dibandingkan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta dan ambisi seseorang untuk mendapatkan kedudukan dalam hal agama. Ini Rasulullah SAW yang mengingatkan kita. Bayangkan sekarang ada dua ekor serigala dibuat lapar. Sekian waktu tidak dikasih makan. Setiap waktu tidak dikasih makan. Dibuat lapar betul, lapar, lapar, lapar. Setelah itu serigala lapar dilepas. Ngelepasnya kemana? Ngelepasnya itu di sekawanan kambing. Ya jelas dua ekor serigala ini merusak. Kambing-kambing itu dikejar, diterkam, digigit, dicakar, dimakan, dicabik-cabik. Ya, kerumunan dan sekawanan kambing itu akhirnya akan kacau. Tapi itu tidak seberapa. Daya rusaknya tidak seberapa dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk mendapatkan harta. Orang kalau sudah punya ambisi dapat harta, dapat uang, gak kenal lagi halal dan haram, gak peduli lagi teman atau lawan, dia gak peduli lagi sahabat ataukah musuh, dia gak peduli lagi itu masih keluarga ataukah bukan, yang penting bagaimana caranya dapat uang. Atau wasyarafi lidini, atau dia mendapatkan kemuliaan dan kedudukan untuk agamanya. Nah, di sini para pendengar yang berbahagia rahimakumullah, tanda keikhlasan itu salah satunya adalah walaupun dia tidak dikenal, meskipun dia ada di paling ujung, ada di apa namanya, di belakang sana, di tempat yang sepi, di tempat yang terpencil, dia enggak peduli. Yang penting berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika dia mendengar orang lain, temannya, sahabatnya berdakwah mendapatkan sambutan yang luar biasa, saudaranya itu yang berdakwah dicintai oleh banyak orang, kajian-kajian yang berkembang, dia ikut senang. Bukannya malah ada ganjalan di hati, bukannya malah dia benci, bukannya dia dengki, bukan, dia senang, dia bahagia. Ketika saudaranya bisa menjadi pelita apabila saudaranya itu mengajarkan kebaikan. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, ma min ahadin ahabba ar-ri'asata illa hasada wa baga wa tatabba'a uyuban nas wa kariha an yudhkar ahadun bi khairin. Coba perhatikan ini. Untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa, bukan cuma orang tertentu. Untuk kita semua. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, tidak ada satu orang pun yang berambisi memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, kecuali pasti dia iri. Satu. Wabagha, dia pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang dia tutup-tutupi, yang dia sembunyi-sembunyi. Coba, ya kita introspeksi dirilah masing-masing. Salah satu tanda ambisi untuk mendapatkan kedudukan adalah iri. Ketika yang lain lebih baik darinya, ketika yang lain lebih maju darinya, ketika yang lain lebih berkembang darinya, ketika yang lain lebih banyak muridnya, ketika yang lain lebih banyak jamaahnya. Hasad dia. Wabagha melampaui batas-batas kewajaran dia. Kemudian yang ketiga, kata Al-Fudail bin Iyad, wa tatabba'a uyuban nas, dia cari-cari kesalahan-kesalahan orang. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, supaya dia yang menjadi yang terbaik. Dia tatabu aib-aibnya orang lain, cacat-cacatnya teman dia. Kemudian kata Al-Fudail bin Iyad, wa kariha an yudhkar ahadun bi khairin, dia enggak suka ketika mendengar seseorang dipuji, seseorang itu disebut kebaikannya. Jengkel bukan main dia. Dia enggak mau, tidak senang di hadapan dia ada orang lain yang dipuji. Di hadapannya ada orang lain yang dikatakan baik. Kariha, dia enggak suka itu. Itu tanda kalau dia memang senang terhadap kedudukan. Dia berambisi untuk menjadi yang terdepan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala beliau mengingatkan kita. Waqad yakunul wa'idhu sadikan qasidan lin nasihah. Yang namanya seorang wa'id, pemberi nasihat yang menyampaikan mau'idhah, memang dia betul-betul jujur. Tujuannya memang murni untuk menasihati. Betul. Tetapi kata Ibnul Jauzi, illa anna minhum man syariba ri'asata fi qalbihi ma'az zaman. Tapi dengan berjalannya waktu, ada di antara mereka yang kemudian berambisi untuk mendapat kedudukan. Maunya dia yang mengatur, maunya dia yang terdepan, maunya ikut dia semua. Berjalannya waktu, fayuhibbu an yu'azzam, dia ingin kemudian apa? Dihormati, dimuliakan, diagung-agungkan, dieluh-elukan. Ini kenyataan, realita, kata Ibnul Jauzi rahimullah. Wa alamatuhu, apa tandanya? Annahu idza zahara wa'idhun yanubu anhu aw yu'inuhu 'alal khalqi kariha dzalika. Tandanya apa? Kalau muncul wa'id yang lain, kalau muncul orang yang memberikan mau'idzah menggantikan dia atau membantunya untuk menyampaikan kepada umat manusia, kariha dzalika, dia benci hal itu, dia enggak suka. Walau sahha qasduhu lam yakrah an yu'inahu ala khalaikil khalqi. Kalau memang tujuannya itu benar, kalau niatnya itu ikhlas, mana mungkin dia membenci kalau ada orang lain yang menyampaikan kebenaran selain dia. Ibnul Jauzi juga mengatakan, wa minhum man yafrahu bikathratil atba. Ada di antara mereka itu yang berbangga karena pengikutnya banyak. Sebaliknya juga dia akan sedih kalau pengikutnya sedikit, kok terus berkurang. Wa yulabbisu alaihi iblis bi anna hadzal farah li kathrati tullabil ilmi wa inna ma muraduhu kathratil ashabi. Iblis kemudian apa? Menipu dia. Dibuat dikesankan seolah-olah bahagia itu karena banyaknya orang yang mencintai ilmu. Padahal hakikatnya bahagianya itu karena apa? Karena banyaknya pengikut. Buktinya apa? Kalau sudah sedikit, dia bersedih. Dia bersedih. Nah, di sini kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Bahar Batam Bintang, Kepulauan Riau, rahimani wa rahimakumullah. Memang materi-materi seperti ini sangat berat. Akan tetapi itu bukan alasan untuk kemudian kita tidak belajar dan kita tidak membaca. Kita tetap terus berusaha belajar, membaca, ya, dengan suatu keinginan yang kuat. Bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, bisa mengaplikasikan semua yang telah kita dapatkan dari nasihat-nasihat para ulama salaf terkait tentang keikhlasan. Jadi siapapun kita yang terlibat di dalam dakwah, mengelola media-media dakwah, marilah kita tanamkan betul di dalam hati dan pikiran kita bahwa yang terpenting dan esensinya, inti dari dakwah adalah bagaimana kebaikan ini tersebar. Bagaimana umat manusia itu bisa mengerti ilmu-ilmu agama. Tidak peduli apakah kita atau orang lain yang menyampaikan. Kita atau saudara kita yang lain. Radio kita yang kelola ataukah radio yang lain. Channel Telegram yang kita kelola ataukah channel Telegram yang lain. Grup WhatsApp yang kita kelola ataukah grup WhatsApp yang lain. Website yang kita buat ataukah website yang lain. Pondok yang sini ataukah pondok yang sana. Ma'had di sana ataukah ma'had yang di sini. Selama dia ahlu sunnah, selama dia seorang salafi, kita patut berbahagia kita turut bersenang gembira. Karena alhamdulillah kebaikan tersebar. Dakwah tersampaikan. Walhamdulillah. Kita punya usulan gak dipakai gak masalah. Kita merasa menjadi pengurus. Dan memang kita sebagai pengurus. Masukan-masukan kita ditolak. Masukan orang lain diterima. Alhamdulillah. Masukan itu dari siapapun. Asalkan itu baik kita terima. Walaupun kita yang memberikan masukan ditolak masukannya. Tidak usah tersinggung. Jangan marah. Ambil secara positif saja. Ya pendapat yang lain lebih baik dari pendapat kita. Itu saja. Mudah. Dan kemudahan itu hanya Allah yang memberikan. Maka mari kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus dimudahkan berbuat baik, dimudahkan beramal saleh, dimudahkan di dalam berdakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan berkahnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.